karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun mendua, tapi kau tak tahu sayang. Pikirmu kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibaratnya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah aku nantikan kamu. Sayang kau.